pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Jumat 9 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Veya Artega. Jokowi diminta bentuk tim untuk kaji permohonan gerasi terpidana hukuman mati. Penegakan hukum terkait kebakaran hutan dinilai masih diskriminatif. Ketua Umum PBNU minta pemerintah lobi kuota haji negara ASEAN. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lux Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diusulkan membentuk tim khusus untuk mengkaji pemberian gerasi terhadap terpidana hukuman mati. Hal ini menanggapi sikap Presiden Jokowi yang menolak semua permohonan gerasi yang diajukan oleh terpidana hukuman mati untuk kasus narkotika. Menurut Jokowi, kejahatan yang dilakukan terpidana dalam kasus narkotika tidak layak mendapatkan pengampunan. Kompas.com melansir. Direktur Human Rights Working Group Muhammad Hafiz menilai sebagai pemimpin negara Jokowi perlu mempertimbangkan secara matang permohonan gerasi yang diajukan terpidana mati. Alasannya ada beberapa tersangka yang dijebak oleh oknum sehingga divonis hukuman mati. Menurut Hafiz, tim khusus yang dibentuk nantinya akan menelusuri kembali kasus terpidana mati mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Tim ini dapat memasukkan berbagai elemen seperti pemerintah, ahli, kejaksaan, pengadilan, hingga masyarakat sipil. Hafiz mengatakan akuntabilitas presiden diragukan jika menolak permohonan gerasi tanpa melakukan kajian. Publik perlu mengetahui mekanisme pemberian vonis hukuman mati secara jelas dari penelusuran tim khusus tersebut sehingga ada transparansi mengapa eksekusi harus dilakukan. Syederalun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai penegakan hukum terkait kasus pembakaran hutan cenderung diskriminatif. Komisioner Komnas HAM, Siti Nur Laila, mengatakan proses seperti ini telah mengabaikan hak atas keadilan. Kompas.com melansir. Menurut Siti Nur, publik tidak diberikan hak untuk mengetahui tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menindak para pelaku pembakaran hutan. Sehingga banyak masyarakat lokal yang menjadi tersangka padahal mereka hanya pelaku di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM, tindakan tegas hanya dilakukan aparat penegak hukum terhadap masyarakat lokal. Padahal ada kemungkinan masyarakat yang melakukan pembakaran hutan itu disuruh oleh pihak perusahaan yang memegang hak konsesi pengelolaan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kemungkinan lain, orang yang dijadikan tersangka oleh aparat merupakan masyarakat setempat yang ingin membuka lahan pertanian tanaman lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Padahal tindakan tegas terhadap pihak perusahaan yang terlibat pembakaran hutan sudah pernah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Syederalun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siraj, mengaku tidak kaget dengan adanya 700 warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi secara ilegal dengan menggunakan paspor Filipina. Ia menilai pada tahun-tahun sebelumnya juga banyak warga negara Indonesia yang menggunakan cara serupa agar bisa naik haji. Kompas.com melansir. Said Aqil mengatakan banyak warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji secara ilegal terjadi karena keterbatasan kuota haji di Indonesia. Padahal, umat muslim di Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji setiap tahunnya sangat banyak. Said Akil pun mendorong pemerintah Indonesia sebaiknya melobi negara-negara di Asia Tenggara agar bisa menggunakan secara resmi kuota haji mereka, khususnya negara-negara yang penduduknya bukan mayoritas Muslim seperti Filipina dan Singapura. Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli menyebutkan, saat ini ada 500 hingga 700 warga negara Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina. Mereka nekat menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal karena keterbatasan kuota haji di Indonesia. Sementara itu, kuota haji di Filipina banyak yang tidak terpakai. Akibatnya, sejumlah biru perjalanan nakal memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan. Syederalun Presiden Joko Widodo tiba di tanah air dari rangkaian kunjungan kerja ke Hangzhou, China, dan Vietnam, China, dan Vientiane, Laos. Kunjungan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri ke negara itu dalam rangka menghadiri KTT G20 dan KTT ASEAN. Detiknews.com melansir. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Jokowi bersama rombongan tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis malam pukul 21.24 WIB. Jokowi dan rombongan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Kala tampak menjemput. Mereka pun bersalaman dan berbincang singkat. Sejumlah menteri yang juga ikut menjemput diantaranya adalah Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Mensesnek Pratikno, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Setelah disambut di bawah tangga, Jokowi dan lainnya berjalan perlahan menuju mobilnya. Tak langsung masuk mobil, Jokowi terlihat berkoordinasi dengan kabinetnya selama kurang lebih 30 menit sebelum akhirnya meninggalkan Lanut. Tak diketahui apa yang dibahas, tetapi hari ini akan digelar sidang kabinet paripurna. Belakangan ini juga ada sederet isu nasional seperti disetujuinya Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala BIN dan diteguhkannya lagi status warga negara Indonesia dari mantan Menteri ESDM Archandra Tahar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ifdal Kasim, menilai negara salah mempersepsikan kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius. Kompas.com melansir. Ifdal menjelaskan saat ini pemerintah Indonesia mempersepsikan kejahatan narkotika sebagai bentuk kejahatan serius yang harus segera diatasi. Padahal penyalahgunaan narkotika bukanlah suatu kejahatan yang dapat menghilangkan secara langsung nyawa korban seperti tertuang dalam klasifikasi kejahatan serius di Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan menguatnya komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan narkotika, kesalahan persepsi ini kerap kali membuat terpidana kasus narkotika berujung pada hukuman mati. Menurut Ifdal, kejahatan penyalahgunaan narkotika seharusnya tidak bisa diselesaikan dengan hukuman penjara ataupun hukuman mati. Dia mengatakan kejahatan narkotika merupakan jenis kejahatan spesifik yang memiliki bentuk terapi khusus. Syederalun pihak Badan Narkotika Nasional akan mengambil alih pemeriksaan terhadap AA Gatot Brajamusti bersama beberapa artis seperti Reza Artamevia hingga Ari Suta dalam kaitan dengan narkoba. Kompas.com melansir. Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengatakan BNN membantu Polda NTB untuk melakukan pemeriksaan Reza Artamevia apakah dia positif sebagai pengguna narkoba atau tidak. Dalam pemeriksaan awal, Reza positif, namun pemeriksaan kedua negatif. Karena itu, BNN akan melakukan pemeriksaan ulang secara lengkap melalui pemeriksaan ulang urin, darah, dan rambut. Budi Waseso mengakui saat penangkapan memang tidak ditemukan barang bukti, sehingga tidak bisa dipidanakan, namun harus dilakukan rehabilitasi jika terbukti mereka positif sebagai pengguna narkoba melalui hasil pemeriksaan laboratorium BNN. Penyanyi Reza Artamevia ada di kamar AA Gatot Brajamusti saat penggerebekan dilakukan polisi di Mataram Minggu 28 Agustus lalu. Reza ikut diamankan bersama AA Gatot, istrinya Dewi Aminah, dan beberapa orang lainnya. Syederalun, Israel telah memulai pembangunan tembok bawah tanah di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza. Langkah itu dilakukan untuk mengeblok masuknya militan asal Palestina lewat terowongan-terowongan bawah tanah buatan sendiri. Kompas.com melansir. Israel seperti tidak mau mengulangi nasib buruk mereka pada 2014. Sejumlah besar militan Hamas yang berasal dari Gaza masuk ke wilayah Israel lewat terowongan-terowongan bawah tanah. Tidak mau kecolongan, Israel meningkatkan upaya pengawasan di perbatasan. Saat ini, Israel sudah memiliki pagar pembatas di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza. Mereka juga telah meningkatkan teknologi untuk mengawasi titik-titik tertentu. Sebanyak 32 terowongan rahasia sudah berhasil dibongkar dan dua terowongan lainnya sudah berhasil ditemukan. Seperti dilansir Reuters, pemerintah Israel telah menganggarkan dana sebesar Rp2,1 triliun untuk pembangunan tembok beton bawah tanah. Total tembok beton bawah tanah itu akan terentang sepanjang 65 km. Semenjak blokade ke jalur Gaza pada 2006, Israel berulang kali menuduh Hamas penguasa Gaza menyelundupkan militan lewat terowongan rahasia. Hamas berdalih terowongan bawah tanah tersebut untuk mengirimkan bahan kebutuhan pokok karena sejumlah krisis menerpa warga Palestina di Gaza. Dari Newsroom Serambi Tanjung, permain sekian berita siang edisi Jumat 9 September 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.